kita teruskan bacaan kita, kita sebagai tanda dan para nabi ataupun kita asalnya pasal surat dia karangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dan pasal surat Al-Bidayah wa Nihayah karangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kemudian kita sampai kisah Nabi Musa alaihi salam. Akhir sekali ialah lebih kurang berkenaan dengan kisah Nabi Musa AS di Kota Madian setelah beliau keluar daripada Kota Mesir, dan beliau telah berjumpa dengan seorang yang soleh yang mempunyai dua anak anak perempuan, dan Nabi Musa AS telah membantu keluarga tersebut. Maka akhirnya keluarga tersebut keluarnya untuk bernikah dengan salah seorang daripada anak perempuan tersebut. Dan kita akan lihat Nabi Musa AS telah setuju dan perjanjian pernikahan tersebut adalah selama 8 tahun ataupun 10 tahun yang kita dah baca pada minggu lepas. So, Nabi Musa AS telah menyempurnakan salah satu daripada perjanjian tersebut, iaitu selama 10 tahun yakni duduk di rumah mertuanya. Dan kita telah baca beberapa pada minggu lepas, dikatakan bahawa Nabi, nama beliau, nama lelaki yang soleh itu adalah Nabi Nabi Syuaib AS. Baik, kemudian Nabi Musa AS setelah tamat tempoh tersebut, beliau telah keluar bersama keluarganya dan binatang ternakannya, keluar daripada Kota Madian untuk kembali ke Kota Mesir kerana rindu dengan keluarganya. Bagaimana dalam beberapa riwayat, maka pada satu malam yang amat gelap dan sejuk, Nabi Musa AS sendiri telah nampak, ini dia seorang sahaja terakhirnya, telah terlihat akan api di arah dari arah gunung Gunung Kursina, maka adalah gunung di Gunung Sir tersebut. Dan Nabi Musa AS telah pergi ke tempat tersebut. Semoga-moga dia dapatkan arah jalan ke Kota Mesir yang Nabi tuju tu, kerana Musa AS tidak dapat ketahui jalan ataupun dia dapat secebis ataupun api daripada api tersebut untuk dia berbawa kembali ke keluarganya supaya mereka dapat memanaskan badan pas-palun. Dan bila sampai ke sana, rupa-rupanya api tersebut, daripada api tersebut keluar sebuah suara yang memanggil Nabi Musa AS, dan berupa itu suara telah daripada Allah SWT sendiri. Demikianlah kemuliaan yang Allah SWT telah berikan kepada hamba dan Nabi Musa AS, iaitu berkata-kata secara langsung dengan Nabi Musa AS di dunia ini. Di dunia ini kita semua kenal Allah SWT, kita mengaku Allah SWT adalah Tuhan kita, mencipta kita dan melakukan macam-macam setiap hari, setiap saat. Dan kita tahu, kita yakin, kita beriman bahawa kita akan berjumpa Allah SWT pada hari kiamat kelak, dan kita akan berkata dengan Allah SWT pada hari kiamat kelak. Dan ada pun Nabi Musa AS antara jutaan manusia di atas muka bumi ini daripada dulu sampai sekarang, beliau telah dipilih oleh Allah SWT untuk Allah SWT berkata-kata dengan Nabi Musa AS dalam dunia ini. Bukan kata-kata yang mempunyai kemuliaan, tetapi kata-kata firman Allah SWT yang mengandungi rahmat daripada Allah SWT dan perintah. Itu satu kemuliaan yang amat besar. Sebab itulah Nabi Musa AS digelar Kalimullah, yakni orang yang telah mendapat kalam Allah SWT, yakni telah Allah berkata-kata kepadanya. Dan kita telah membaca sedikit sebanyak ayat-ayat daripada Al-Quran berkenaan dengan kejadian tersebut di atas gunung tersebut, yang dikirman-kirman Allah SWT, yang semuanya mempunyai maksud yang sama, bahawa Allah SWT adalah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, dan hanya dia sajalah yang berhak disembah fa'budu ni, wa aqimish shalata lidzikri, dan dirikanlah solat untuk mengingatku dan sebagainya. Dan Allah SWT telah menyebut satu persatu kepada Nabi Musa AS akan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada Musa AS daripada dia, masih bayi lagi diselamatkan, yang di kami apabila dihanyutkan ke sungai Nil, kemudian diambil oleh Fir'aun musuhnya dan juga musuh Allah SWT, dan itu dan begini sampailah apabila Nabi Musa AS naik ke gunung tersebut. Baik, jadi kita telah sampai muka surat 57 lah. 56. Jadi yang ini firman-firman Allah SWT dengan Nabi Musa AS. Baik, jadi yang kata sini 57 ayah Musa. Baik, jadi Allah SWT lanjutnya Allah Ta'ala mengajaknya berbicara secara langsung sesuai dengan kehendaknya, di mana dia berfirman kepadanya, ya Musa inni anallahu rabbul alamin. Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Rabb semesta alam. Jadi inilah tukar yang kita kena imani, Allah adalah Tuhan sekalian, sekalian alam. Allah SWT telah berkali-kali berulang-ulang menyebutkan sifat Allah SWT ini, kekuasaan Allah SWT ini, dia tuduh Rabbul Alam. Ini sifat yang maha agung. Semua alam, bukan satu alam saja. Alam ada macam-macam. Alam manusia, alam jin, alam haiwan, alam tumbuh-tumbuhan, alam lautan dan sebagainya, alam malaikat. Dan kita tahu yang kita tidak tahu, Allah SWT adalah Rabb, iaitu pentadbir, pencipta, penjaga dan sebagainya untuk alam anak ini. Ini segala makhluk Allah SWT, Tuhannya adalah Allah SWT lah satu. Jadi ini bukannya nak ingatkan ataupun nak mengajar Nabi Musa AS, Nabi Musa tak tahu bahawa Allah adalah Rabbul Alamin, tetapi ada satu takrir, satu apa, pujian terhadap Allah SWT sendiri, dan juga sebagai satu apa, satu fakta, satu statement daripada Allah SWT, aku adalah Allah Rabbul Alamin. Jadi Allah perkenalkan dirinya, zatnya kepada Musa AS dengan apa? Dengan Rabbul Alamin. Sebab itu dalam Fatihah pun surah itu dimulakan dengan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sifat yang semua orang nak kena tahu. Orang dah tahu, tapi Allah SWT itu sebagai tanda mengenal Allah SWT. Jadi kita kalau nak beritahu kepada orang yang tidak beriman atau belum lagi beriman, siapa tu Allah SWT, simple saja. Cakap dakwah dia macam mana yang Allah SWT dakwahkan kepada manusia, iaitu Allah Rabbul Alamin. Siapa Tuhan ni semuanya? Iaitu Allah SWT. Bukan batung-batung ni, bukan binatang-binatang ni, bukan jin-jin ni, bukan apa makhluk tu, makhluk ni dan sebagainya. Jadi adalah Allah SWT. Kemudian seterusnya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dhikri. Maksudnya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Ini surah lain, tapi tentang kejadian ataupun satu tentang keadaan, satu kisah yang sama. Yang ini dalam surah Taha, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang hak selain aku. Yang ini untuk disembah. Ilah ini hanya adalah Tuhan yang disembah, maka sembahlah aku. Jadi ini semua dalil bahawa makna la ilaha illallah pun maknanya, kalau orang tanya apa makna la ilaha illallah, adakah maknanya tiada Tuhan selain Allah? Yang selalu kita nampak terjemah kat stiker dan sebagainya, tiada Tuhan selain Allah, banyak Tuhan selain Allah ke lah, macam-macam yang diaku oleh manusia sebagai Tuhan mereka. Ada yang sembah, sembah orang, orang pun dia sembah. Ada sembah mak dia, bapak dia, datuk dia, nenek dia pun dia sembah. Baik, ada sembah benda yang tak, entah ada entah tak ada. Itulah, ada sembah kubur, ada sembah itu dan sebagainya. Jadi banyak Tuhan selain Allah. Jadi bukan maknanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, banyak Tuhan selain Allah. Tapi yang tak ada adalah Tuhan yang apa? Yang berhak disembah, yang hak, yang benar, selain Allah SWT saja. Jadi oleh kerana itu, memanglah Tuhan semua manusia, siapa dia adalah Allah. Tapi boleh tak kita cakap Tuhan orang Islam siapa nama dia? Allah. Tuhan orang Kristian siapa nama dia? Allah juga. Tuhan Yahudi siapa? Allah. Boleh cakap itu? Dan ini semua mungkin sampai kepada satu kesilapan. Saya rasa saya baca kat berita harian, you know, bahawa tentang kenapa orang marah-marah, ada orang yang tak terima apa ni, Malaysia kat ni lah. Ha. bahawa apa ni, orang Hindu pun cakap Tuhan dia lah Allah, Kristian cakap Tuhan dia Allah. Jadi benar ke Tuhan mereka semuanya adalah Allah? Kita dah cakap tadi kan, Tuhan yang hak hanyalah Allah SWT. Tapi boleh tak kita cakap bahawa Tuhan orang Kristian adalah Allah? Yang yang orang sembah tu adalah Allah. Maknanya apa Tuhan mereka tu? Tuhan yang disembah tu namanya Allah. Tidak, yang mereka sembah kat gereja tu Allah. Yang mereka doa untuk minta tu adalah, adakah dia Allah? Tidak, mereka sembah macam-macam selain yang Allah SWT. Mereka sembah Nabi Isa, mereka sembah Maryam, ibu Nabi Isa, mereka sembah Holy Ghost. Itu bukan Allah. Dan mereka juga sembah Allah SWT, betul? Pada tu adalah Allah SWT. Tapi mereka banyak Tuhan mereka. Dan mereka mempunyai, kalau nak Kristian ni mempunyai sikit, tiga dalam satu. Jadi tiga dalam satu tu Allah lah. Allah cuma tak satu. Tak boleh juga ada tiga dalam satu. Jadi mereka maksudkan tu bukan Allah. Tak sama. Kemudian mereka sembah apa lagi? Oh, Bishop apa lagi? Mereka sembah pula apa lagi? Padri mereka. Mereka sembah pula santa-santa dia kan. Sen-sen dia banyak. Dan mereka banyak melakukan apa tu, perkara yang tidak masuk akal. Bila buat dosa, pergi kepada satu padri yang kelas, siapa yang ada authority Allah SWT untuk apa? Untuk ceritakan maksiat dia, kemudian buat satu pengakuan, confession, dan kemudian dia bertaubat, kemudian akan diterima oleh lelaki tersebut. Ini manusia tersebut, padri tu, dalam sebahagian mazhab mereka. Ini tak sembah Allah SWT. Kita hanya nak taubat dari siapa? Allah SWT. Ada orang lain boleh kasi taubat pada kita. Masya Allah, ada orang lain boleh kasi taubat pada kita. Senang je. Tak ada orang yang pergi taubat. Jadi ini syirik yang jelas. Syirik bukan tauhid. Jadi tak boleh katakan bahawa Tuhan orang Kristian adalah Allah SWT. Yakni Tuhan yang mereka sembah. Tapi Tuhan daripada sudut fakta untuk mereka dan untuk siapa saja adalah Allah SWT. Walaupun mereka tak percaya adalah Allah SWT. Bukan Tuhan yang mereka sembah. Mereka yang mereka sembah tak ceritakan mereka. Faham? Begitu juga Yahudi dan sebagainya. Jadi kita nak jawab kena panjang sikit. Tapi yang senangnya apa macam mana? Sekejap, tak boleh berikan nama Allah SWT untuk Tuhan-Tuhan agama-agama selain daripada agama Islam. Kerana dia menimbulkan apa tu? Nak, dia menimbulkan apa? Tak tahu tu, ragu-ragu sama-sama. Itu dia. Syubhat. Lama-lama orang ingatkan semua agama sembah Tuhan yang sama. Dan itu sebenarnya Allah Alam yang mereka inginkan. Dan tujuan mereka adalah kalau konon-kononnya semua agama sama. Kita meramai sama-sama, kita berlaku sama. Kita nak buka puasa kat masjid boleh, buka puasa kat temple boleh, kita nak semayang kat masjid boleh, kita nak semayang kat gereja boleh, semua boleh. Tapi tak tahu dah kaitu masjid lagi ke kaitu kaitu gereja lah. Lagi-lagi kalau syek masjid dah tak payah syek masjid lah yang tradisional tu kan. Dan juga kadang-kadang ada temple tu bentuk dia macam masjid, macam syek punya temple tu boleh orang masjid. Salah-salah juga pergi nak semayang. Berapa kata tuan tu? Semua berbahaya. Kita dah lama, kita dah kenal. Pasal ada perbezaan ni, kita ada harmoni sebenarnya. Pasal kita ada perbezaan, kita hormat perbezaan ni, kita ada kelahiran tu, ada bagus kan. Kalau ada semua tak mahu apa yang bagusnya. Itu nak kena fikir kan. Jadi anak cucu kita lama-lama kalau semua sama, campur sama-sama dan sebagainya, sampai besar dia dah tak ada beza. Dah tak ada keinginan dalam negeri ni, sama negara ni. Kelebihan dia apa? Ramainya bangsa, ramainya apa agama, ramainya adat dan sebagainya boleh tinggal dalam satu dalam tu negeri. Itu kelebihannya maksudnya. Tapi kalau semua dia nak sama ya, okey bagus. Okay. Itu sebenarnya hujah dia kita pakai sikit lah ya. Okay. Kemudian Allah SWT berkata kepada Musa AS, maksudnya aku, yakni Allah, adalah Rabb semesta alam, yang tiada ilah melainkan dia. Semua ibadah dalam bentuk apa pun, termasuk di dalamnya salat, tidak akan berarti kecuali kerananya. Ini kafiran. Kemudian Allah SWT memberitahukan kepadanya bahawa dunia ini bukan tempat tinggal yang abadi, tetapi tempat tinggal abadi pada hari kiamat, yang ini di akhirat yang pasti terjadi. Kat mana tu tempat tinggal yang abadi yang kekal? Ialah hari kiamat. Walaupun orang itu hidup 1,000 tahun pun, macam Nabi Nuh AS hidup dia apa umurnya 1,000 tahun lebih, tapi tak abadi ya, tak kekal. Hari kiamat 1,000 tahun, 2,000 tak lebih daripada itu. Jadi itu satu fakta juga Allah SWT beritahu kepada Nabi Musa AS. Jadi ayat ni ketinggalan tu, macam ketinggalan. Inna sa'ata la'atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. So ayat ke 10 lagi. Sesungguhnya hari kiamat tu sa'atu la'atiyatun akan datang. Ukhfiha, aku sembunyikan. Maksudnya aku sembunyikan apa? Waktu je, tak ada kat dalam kitab kan? Ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Agar, sampai kat dalam kitab tu, agar tiap-tiap diri itu nafsin dibalas dengan apa yang dia usahakan. Jadi hari kiamat apa tujuannya? Untuk dibalas apa yang diusahakan. Dan lagi satu tentang hari kiamat apa dia? Ia disembunyikan. Allah sembunyikan hari kiamat itu, yakni bila akan datang. Satu orang tahu bila hari kiamat datang. Jadi supaya apa? Supaya orang apa ni beramal dan sentiasa takut dia bila hari kiamat itu akan datang. Kalau dia tahu dia kiamat lusa ataupun besok, apa dia kiamat? Semua tak? Tak tidur lah. Semua akan jam mulai baca Quran, doa untuk taubat habis-habis. Betul lah. Sebab besok pukul 6 akan hari kiamat. Tenang lah. Kamu tak tahu bila-bila boleh hari dari kiamat. Dan waktu hari itu dia tahu. Allah SWT telah memberikan alamat-alamat dia, tanda-tandanya. Itu pun melalui melalui rasul-rasul yang tidak bijak. Siapa yang tak percaya, beriman kepada Nabi-Nabi dan Rasul, dia dapatlah ilmu tu, untung. Dan tak tahu, tak tahu juga. Semua alamat sahaja. Walaupun alamat ada besar, ada kecil dan sebagainya, orang kata tak boleh, mustahil besok hari kiamat. Mustahil? Kenapa pula mustahil? Alamat pun datang dalam masa 24 jam boleh lah? Boleh tak? Sekali pun semua datang dalam masa 24 jam. Dan 24 jam Allah SWT boleh panjangkan 24 jam tu masa 24 tahun mungkin. Tak ada mustahil ya. Satu hari ni, satu hari siang ni kan 12 jam ni, Allah SWT boleh panjangkan sampai bertahun. Luar semua alamat tu. Macam zaman akhir zaman, iaitu zaman Dajjal turun tu, di jalan kat bumi ni 40 hari je. 40 hari. Tapi satu tahun, satu bulan kan, seminggu satu. Kamu sampai kata ni ya? Satu hari tu, satu tahun. 40 hari dia macam apa? Ada 40 tahun ada, ada 40 bulan ada. Panjang, banyak. Nampak je 40 hari. Jadi itu semua boleh Allah SWT lakukan. Sebab tu kita jangan apa? Dengan alfa dan lain-lain terhadap hari kiamat. Kemudian tujuannya hari kiamat tu supaya apa? Dibalas dengan setiap jiwa dengan apa yang siapa usahakan? Dia usahakan. Siapa usahakan? Dia usahakan. Jiwa tu, yang ni manusia tu, seorang tu, dia akan dibalas dengan apa yang dia usahakan. Dengan dia akan dibalas dengan mak dia usahakan, anak dia usahakan. Itu asalnya. Ataupun orang lain usahakan, atau imam atau jemaah masjid usahakan, bacakan fatihahnya ke. Tak, dia tak dapat. Ni Quran juga. Itu dia kurang nanti memang kata dia usahakan. Itu asalnya. Jadi kalau ada orang kata bahawa orang lain punya amalan, orang lain punya usaha, dia boleh dapat balasannya, bohong. Jadi kalau dia cakap ada, dia mesti bawa dalil yang mengkhususkan cara tadi. Kalau ada ilmu dia, atau apa, anak yang soleh yang mendoakannya. Walaupun anak anak tak soleh doakannya, dia tak dapat kan? Dapat? Tak dapat? Mesti anak soleh. Betul. Kalau anak tak soleh dia doa kan? Itu je lah. Anak tak soleh takkan nak doa kan? Biasanya anak soleh doa kan? Tapi dalam masalah ni, sifat soleh tu bukan satu syarat bahawa doanya akan sampai yakni kepada bapaknya. Bukan, cuma Nabi SAW sebutkan selalu yang doakan untuk bapa adalah yang soleh. Itu saja. Kalau dia tak soleh pun, dia jahat pun, dia fasik pun, selagi dia masih yang beriman pun, dia doakan untuk bapa dia, Allah SWT boleh, boleh kabulkan. Boleh kabulkan, tak ada masalah. Tentulah yang soleh itu lebih soleh lagi, lebih dikabulkan. Jadi sampai dia. Tapi maknanya kalau kita lihat semua itu bukannya daripada usaha orang lain. Sebenarnya ilmu usaha dia juga. Sebab dia ajar. Kemudian sedekah usaha dia juga. Dia sedekah. Dan akhir sekali anak. Kenapa dia jadi soleh? Kenapa dia doakan untuk bapak dia? Maksudnya dia buat baik pada anaknya. Dan sebagainya tak ada baik-baik. Tapi nama orang lain dia amalan dia dapat, Quran kata tidak dibalas dengan apa yang dia usahakan, iaitu balasan yang mencakup perbuatan baik maupun jahat. Ini semua perbuatan baik maupun jahat, perbuatan ke percakapan lah. Dan dia perintahkan supaya dia berusaha dan beramal untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya ini hari kiamat, serta menghindari orang-orang yang tidak beriman kepadanya dan hanya mengikut hawa nafsunya. Setelah itu Allah memberitahukan kepadanya Nabi Musa, saya berbicara langsung dengannya secara lembut, sekaligus menjelaskan kepadanya bahawa dia kuasa untuk mengerjakan segala sesuatu. Dia adalah Rabb-nya. Jika ingin menciptakan sesuatu, hanya cukup mengatakan jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Ya? Dia balik kepada dua perkara. Benda tu nak jadi, balik kepada dua perkara. Yang pertama apa dia? Allah hendak ke tanah. Okey. Kemudian lepas tu Allah SWT sebutkan ini. Dengan kuasa Allah SWT menentukan jadi. Macam itu je. Ada tak siapa-siapa yang boleh buat apa benda pun, apa invention pun, cakap je, dia nak dia cakap terus jadi. Tak ada. Tak ada kan. Ada tak ada? Cakap je terus kun jadi, jadi. Tak ada eh. Tak ada, belum ada lagi. Ini secara mutlak apa saja. Baik, wa ma tilka bi yaminika ya Musa, kata Allah SWT kepada Nabi Musa SAW. Kita lihat bagaimana Allah SWT berkata-kata dengan hamba-Nya dikasihinya. Apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa? Maksudnya, ini adalah tongkatmu yang sedap, yang sudah engkau ketahui sejak sebelumnya. Dan Nabi Musa SAW memang ada pegang tongkat kat tangan kanannya. Ya, Nabi Musa SAW ni ada tongkat. Allah SWT tanya apa yang ada kat tongkat pada tangan kanan ni. Adakah Allah SWT tak tahu apa yang ada kat tangannya? Tongkat ke kayu ke apa? Ini pertanyaan nak apa ni? Pertanyaan nak sayang ni, pertanyaan nak bergol. Ha, nak apa ni? Ha. Nak berkata-kata dengan hamba. Jadi jawab Nabi Musa alaihissalam, قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. Musa berkata, ini adalah tongkatku, aku bersandar padanya dan aku pukul yakni daun dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain darinya. Jadi Nabi Musa akan jawab, banyak ke jawab sikit? Jawab banyak. Soalannya satu je, apa dekat situ? Apa benda dekat situ? Jawab dia tongkat je lah, cukup. Tapi dia kata tongkat tu punya fungsi. Aku tandang pada tongkat, aku pukul habiskan daun untuk kambing aku, dan aku ada macam-macam keperluan lain. Dan Musa Salam pun nampak ni nak, nak berkata-kata dan nak berkata-kata dengan Allah SWT. Jadi maksudnya ia benar, ini adalah tongkat tu yang sudah aku ketahui dan kenal lah. Baik, ada kat situ faedah tu, tafsir tadi tu, aku ketahui dan kenal. Yang ni apa tongkat? Apa ada kat situ? Tongkat, tongkat apa fungsi selama ini apa dia? Benda-benda yang tadi lah, tanda lah, apa dan sebagainya. Ini normal saja tongkat ni. Tapi ada sebab Allah SWT tanya. Lepas tu Allah kata apa? Qala alqiha ya Musa, fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Allah berfirman, lemparkanlah ia, hai Musa. Itu dia. Bertanya tu ada sebab. Nak perintah sesuatu, lemparkanlah tongkat itu, wahai Musa. Lalu dilemparkannya tongkat itu. Nabi Musa Al-Salam taat. Maka tiba-tiba dia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Jadi asal normal dia tadi kan. Kau kenal kan tongkat ni tak ada apa-apa. Sekarang dia jadi macam ni. Dan kau lempar. ia itu merupakan, kata Ibn Kathir, satu kejadian yang luar biasa dan juga sekaligus sebagai bukti yang pasti bahawa yang berbicara dengan Musa alaihissalam adalah Rab, yang jika dia menginginkan sesuatu hanya akan mengatakan jadilah kun, maka jadilah ini. Dan bahawasanya dia adalah Rab yang berbuat sesuai dengan pilihannya sendiri. Dan dalam ayat yang lain Allah Taala berfirman, wa an alqi 'asak falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannu walla mudbiran wa lam yu'aqib. Dan limparkanlah tongkatmu, maka ketika tongkat itu menjadi ular dan Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah ia seekor ular yang gesit, larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Ini dalam surah lain. Jadi tadi tak ada Nabi Musa buat apa. Nabi Musa rupanya dalam ayat ini dia nampak dia bergerak-gerak tahtan, maka dia pun wala mudbira, dia pun paling ke belakang dan lari. Lepas tu bukan paling ke belakang lari tengok-tengok belakang lagi kan? Tidak, wala mudbira, tak toleh lagi terus, takut betul, tak tengok terus. Kalau orang macam takut dia agak-agak sikit, dia macam tengok dia kejar lagi ke tak kejar lagi. Tak, Musa Al-Salam terus campur, terus tak tengok belakang. Ini banyak kali dalam Al-Quran menyebutkan dan Musa Al-Salam betul-betul tak, betul-betul takut. Maksudnya tongkat yang tadi itu betul-betul jadi satu haiwan ular yang betul-betul menakutkan. Dan kita dah terangkan ini tak adalah satu kekurangan untuk sifat seorang manusia. Apa Nabi takut? Nabi takut. Awak Nabi awak takut? Wadi tak takut, Nabi takut. Ini takut yang biasa ni. Ini takut untuk kesediaan untuk menyelamatkan diri, tak apa. Baik, jadi maksudnya tongkat itu berubah menjadi seekor ular yang besar dan bertaring. Namun demikian ular itu bergerak dengan cepat, secepat gerakan jin. Ini adalah salah satu jenis ular yang mempunyai sebutan Al-Jan dan Al-Jinan. Sebenarnya dia sangat lembut, tetapi dia mempunyai gerakan yang juga sangat cepat. Jadi antara ukuran badan yang besar dan kecepatan itu berpadu di dalam tubuh ular tersebut. Ketika Musa AS melihat ular tersebut, wala mudbira, maka dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Yang demikian itu kerana naluri kemanusiaannya menuntut hal itu. Walam yu'aqib berarti tanpa menoleh. Selanjutnya Rabnya berseru kepada Ya Musa, aqbil wa la takhaf innaka minal aminin. Hai Musa, datanglah kepadaku dan janganlah kau takut. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman. Sekarang lari, tak tengok belakang. Maka Allah SWT panggil terus padanya, aqbil, datanglah. Datanglah kepada siapa? Kepada aku, kepada Allah SWT. Yang ini pada tempat tadi, suara tadi, wala takhaf, dan janganlah kamu takut. Ini kan tadi Nabi Musa AS takut. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman, innaka minal aminin. Ketika Musa AS hendak kembali, Allah Taala memerintahkan dia agar mengambil tongkatnya kembali. Qala khudha wala takhaf sanu'iduha siratana al-ula. Allah berfirman, ambillah dia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Jadi tengah dia jadi ular tu, Allah SWT perintahkan dia untuk apa? Untuk pegang, ambil, khudha, ambil, ambil balik tempat tadi, pegang balik. Ada orang berani pegang ular? Tak ada, ambil ni satu ujian lagi daripada Allah SWT. Tapi Allah SWT itu dah kata pun, indahkan dan aminin, kau termasuk orang-orang yang aman. Aman tu maknanya tak takut. Aman maknanya kau dipelihara, aman. Jadi Nabi Musa dikatakan bahawa Musa AS sangat takut pada ular tersebut. Lalu dia meletakkan tangannya di badannya dan kemudian menaruhnya di lengan bajunya. Ya, ini baju yang berbuat dari bulu tu, lembutlah. Untuk hilangkan takutnya, letak tangannya di badannya. Kemudian letakkan tangan tu di lengan bajunya. Kemudian dia meletakkan tangannya di tengah mulut ular tersebut. Dikatakan dan menurut ahli kitab, Musa memegang ekornya, ekor ular tadi. Dan ketika dia berdiam diri, tiba-tiba ular itu sudah berubah menjadi tongkat yang kembali ke tangannya, yaitu tongkat yang mempunyai dua cabang. Sehingga dengan demikian Allah Ta'ala benar-benar Maha Suci lagi Maha Agung, Rab semua yang ada di alam ini, di timur maupun di barat. Jadi ini detail macam mana Nabi Musa AS memegang ular tadi yang kemudiannya menjadi tongkat. Dan Allah Ta'ala menyuruh Musa AS agar memasukkan tangannya ke saku bajunya, dan setelah itu dia diperintahkan untuk mengeluarkannya. Ternyata tangannya bersinar terang seperti bulan yang putih tanpa cacat sama sekali, yakni tanpa adanya penyakit kulit. Jadi saku baju Jack, Jack ni memang kalau sekarang orang kata Jack ni saku, Jack ni rasanya di belakang mana? Satu pembukaan tu yang dekat dekat leher tu masuk ke dada, ha. Itu yang Jack. Jadi itu asalnya. Jadi dalam usaha yang apa ni dimasukkan, disuruhkan masukkan tangan ni ke dalam saku baju, saku bukan saku yang kosik taruh duit tu, tapi dekat tempat apa, kot bintang depan. Dan setelah itu dia diperintahkan untuk mengeluarkannya. Tangan yang masuk dalam dalam baju dikeluarkan. Ternyata tangannya bersinar terang seperti bulan yang putih tanpa cacat sama sekali, ya ni tanpa adanya penyakit kulit. Sebab apa? Okay, tangan dah keluar dah apa? Dah putih, terang. Tapi putih ni ada macam-macam putih ke lah. Dah terlampau sangat putih, dia dah cacat, dah jadi macam supak. Orang putih pun tak suka jadi orang putih, memang macam gitu lah. Dah tak cantik. Betul. Jadi Allah SWT nak katakan bahawa putih tu putih yang yang terpuji. Allah SWT kata apa ni? Tak ada apa? Tak ada penyakit kulit. Bukan kerana penyakit. Jadi Allah SWT berkata, dia telah berfirman, Usluqiyah dan kati jaydi katahru jabai ba'amin ghairi su' wa'mum ilaika janahaka minar rahb fadhalika burhanani min rabbika ila fir'auna wa malaih innahum kanu qauman fasiqin. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, oh, leher bajumu, eh? Nescaya dia keluar putih, tidak bercacat min ghairi itu, bukan kerana penyakit. Dan dekaplah kedua tanganmu ke dadamu bila ketakutan, wa'mum ilaika janahaka minar rahb. Maka demikian itu adalah dua mukjizat dari Rabbmu yang akan kamu hadapkan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi apa sebenarnya perkara tadi itu semuanya? Tungkat jadi ular, ular jadi tungkat balik, tangan masuk dalam jadi baju, keluar ada apa ni, jadi putih, terang. Apa faedah ni dua perkara ni? Oh ni rupa-rupanya ada sebab. Pergi kepada apa? Pada Fir'aun dan kaumnya malaihi. Dan bawa ni dua sebagai tanda burhana ni daripada Tuhan kau. Bukan daripada engkau, daripada Tuhan kau. Dengan Rizal tadi, daripada Tuhan. Kenapa pergi Fir'aun, pergi jumpa Fir'aun dan malaknya pada kaumnya, pembesar-pembesarnya? Sebab mereka ni adalah selalu orang yang fasik. Kanu kauman fasikin, maknanya tu sifat diorang, kauman fasikin, orang yang fasik. Fasik ni tak ada apa-apa lah, kita banyak orang fasik, betul lah. Orang fasik, kita pun boleh jadi imam, boleh jadi bilal. Kadang yang fasik pun boleh jadi ustaz juga. Apa jahat je kan? Ada yang pakai bengal pun fasik juga, eh? Ada pakai apa ni, rantai emas pun ada juga, boleh kawinkan anak semuanya. Fasik. Satu fasik kat sini dalam Al-Quran bukan makna itu, eh? Sebab asal makna fasik adalah keluar daripada nizam, daripada sistem, keluar daripada ketaatan. Kalau keluar daripada ketaatan, awak dah jadi fasik. Jadi ketaatan kalau kepada Allah SWT, kalau keluar daripada ketaatan kepada Allah SWT, kepada Allah SWT, tak akan mungkin berlaku dua keadaan, dua hal. Buah ketaatan daripada Allah SWT secara total, maknanya awak terus tak taat kepada Allah SWT. Awak keluar daripada orang beriman kepada orang, kepada jadi orang yang kafir, tidak beriman. Jadi kafir boleh makna apa? Kafir. Lagi satu, awak keluar daripada ketaatan Allah SWT bukan secara total, dia secara partial je. Ada benda-benda awak tak nak taat, tapi lain pun awak taat, kafir lah ni. Jadi ini tak sampai kepada kafir. Yang dalam Islam tu fasik yang nombor dua. Yang kat sini dalam ayat ni, Fir'aun ni adalah fasik yang nombor satu. Terus keluar fasik dan ketaatan kepada Allah SWT terus. Jadi kat sini Allah SWT tak sebutkan apa sebenarnya kefasikan Fir'aun ni. Apa dia buat? Dia curi barang ke ataupun apa, dia berzina ke apa? Tak, Fir'aun maksudnya dia ada masalah lebih besar daripada itu, eh? Dia bunuh orang, dia bunuh orang besar, orang-orang waktu ni orang jahat, dia bunuh orang baik. Orang-orang yang tak ada dosa, budak-budak dia bunuh, budak lelaki-lelaki dia bunuh. Kemudian apa lagi dia buat? Dia seksa Bani Israel, menjadikan mereka kuli, tolak buat kerja yang berat. Dia tak apa ni, laku sama rata adil kepada rakyatnya. Itu lagi satu dosa besar yang Fir'aun buat. Lagi apa? Ha? Dia mengaku? Dia mengaku dia Tuhan lah. Itu dia terror tu. Akhirnya dia mengaku dia Tuhan, Tuhan yang paling tinggi. Ini bukan hanya dia dah tak percaya pada Tuhan, dia kata dia sendiri Tuhan. Dan orang sembah pada dia, dia suka orang sembah pada dia. Dan orang dia tak suka orang yang tak sembah pada dia. Jadi itu bukan fasik biasa, eh, itu fasik luar biasa. Kat dalam dunia ni susah nak jumpa orang macam Fir'aun. Ada orang kat dalam dunia ni dia kata dia Tuhan, ada? Susah nak jumpa. Ni betul punya, betul. Dia boleh satu geng dengan Fir'aun. Macam mana boleh dia cakap dia Tuhan? Betul, eh? Jantung dia bergerak tu dengan sebab Allah SWT stopkan tiket je habis. Dia tak boleh kontrol macam-macam benda. Dia tak tahu macam-macam benda. Tuhan tahu semua benda. Dia tak tahu pun berapa banyak rambut dia kat atas kepala dia lah. Gigi dia sendiri dia tak tahu berapa. Dan berapa kali patah semua dia tak tahu macam. Dia cakap benda lain, dia cakap pasal orang. Berapa banyak daun kat pokok kat depan rumah dia dah jatuh, dia pun tak tahu. Allah SWT tak tahu tu semua dia. Banyak drop air hujan turun, kat mana turun semua Allah SWT tahu. Dan apa yang lepas tu jadi, lepas tu semua Allah SWT tahu. Buat dokumentari tak habis Allah SWT tahu semuanya. Itu baru buat tu je. Buat dalam hati lagi, apa orang tu tahu semuanya. Awak kata awak Tuhan ni dah tak betul, Tuhan paling tinggi buat tu. Kata awak nak orang sembah awak buat tu. Ini tahu yang besar kali, eh. Jadi ini bukan sembarang orang. Bukan sembarang orang. Bukan sembarang orang dia Fir'aun. Jadi awak nak pergi ke orang macam gini, boleh pergi begitu je pergi. Nak ajak dia apa ni, keluar daripada apa ni, tinggalkan apa yang dia sedang buat tu, suruh nak ikut awak. Senang ke nak jumpa orang macam itu? Maknanya dia senang. Sebab tu Allah SWT berikan apa ni, berikan alat kepada Nabi Musa AS. Dia pertolongan iaitu dengan burhanan, iaitu dua tanda, dua mu'jizat daripada Allah SWT untuk bantu. Bukan maknanya mesti boleh apa ni, kita orang boleh ikut dia. Tapi kurang-kurangnya ada benda. Itu dalil lah bahawa kita nak jumpa siapa, jangan ni pergi aja. Jumpa PM saya nak pergi, ha. Tak ada benda, cakap pun dia getak sikit je awak tahu. Macam mana ada orang macam itu, dia tulis je awak tak boleh jawab. Maksud awak tak sampai, dia punya logik je awak tak sampai. Tak boleh, ini ada preparation. Nak tak awak kena ikut semua. Ini pengajaran lah. Ya Allah SWT kata apa ni, ini untuk jumpa dia Fir'aun. Dan dia adalah yang mereka Fir'aun dan sebagainya adalah orang-orang yang fasik. Baik, kita teruskan. Ada yang mengatakan, artinya jika kamu takut, yakni Musa, maka letakkanlah tanganmu ke dadamu tepat di tempat hulu hatimu, maka rasa ketakutmu itu pasti akan hilang. Jadi takut ni umum, tak sebutkan takut pasal apa. Takut pasal ular yang minta ditungkat tu, dia nak pegang balik. Ataupun takut nanti nak cukup siapa-siapa. Lebih-lebih lagi Fir'aun. Jadi apa dia buat? Letak tangan dia dekat wabung ilaika janahaka minar rabi. Letak tangan kat badan ni, dadamu. Meskipun hal itu hanya khusus pada dirinya, namun berkah keimanan padanya akan memberikan manfaat bagi orang melakukan hal tersebut dalam rangka mengikut jejak para Nabi. Jadi kat sini Nabi Terima kasih Allah Ta'ala. Seorang mengatakan bahawa kita pun orang takut letak tangan dekat dekat dada. Kita tak tahu apa dalilnya. Sedangkan apa ni, ikut jejak para Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW tak pernah ajar benda tu eh. Kita tak tahu pula. Dan dalam surah An-Naml, Allah Ta'ala berfirman, masih lagi berkenaan dengan firman Allah SWT kepada Musa AS, وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya dia akan keluar putih bersinar bukan kerana penyakit. Kedua mukjizat ini termasuk 9 buah mukjizat yang akan dikemukakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Dalam ini ada tambahan. Ini adalah bahagian dari mukjizat-mukjizat lain. Ada lagi 9 yang akan datang. Maksudnya kedua mukjizat tersebut, iaitu tongkat dan tangan, keduanya merupakan bukti yang diisyaratkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, usluki yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghayri su'in wadmum ilayka janahaka min ar-rahb fadhalika burhanani min rabbika ila fir'auna wa mala'ihi innahum kanu qauman fasiqin. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya dia keluar putih tidak bercacat bukan kerana penyakit, dan dekatkanlah kedua tanganmu ke dadamu bila ketakutan. Maka demikian itu adalah mukjizat dari Rabbmu yang akan kamu hadapkan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Dan di samping itu masih ada 7 mukjizat lainnya, sehingga semuanya berjumlah 9 mukjizat. Nah, ini penerangannya. Dan semuanya tersebut di dalam surah Al-Isra, di mana Allah SWT berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْحُورًا. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa 9 buah mukjizat yang nyata. Jadi maknanya apa? Semua total dia berapa? 9. Jadi tadi 2, maknanya bagi lagi ya? 7. Baik. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel ketika Musa datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata kepadanya, sesungguhnya aku sangka kamu, hai Musa, seorang yang kena sihir. Musa menjawab, sesungguhnya kamu telah mengetahui bahawa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Rabb yang memelihara langit dan bumi, Rabbus samawati wal ardh, basair, sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sesungguhnya aku mengira kamu, bukan sangka, aku yakin kamu wahai Fir'aun seorang yang masbura, yang akan binasa. Jadi kat sini Nabi Musa AS jawab apa ni? Fir'aun bila Nabi Musa datang padanya, Fir'aun kata apa? Engkau ni, aku rasa engkau ni bukan sihir. Tapi rasa lah, rasa. Bukan sihir saja, engkau boleh buat itu, buat gini, engkau boleh ular, apa semua, engkau tukar sihir saja. Nanti boleh lah buat macam gini. Tapi Nabi Musa AS kata apa? Kan kau dah tahu bahawa yang turunkan benda ni semuanya, yang ni yang adakan benda ni semuanya mukjizat ni kan adalah Tuhan langit dan bumi. Nabi Musa AS kata apa? Engkau tak tahu. Maknanya Fir'aun ni sebenarnya tahu Allah SWT tu siapa. Dia ni lah yang turunkan mukjizat ni. Jadi kenal Allah SWT. Menunjukkan bahawa kenal Allah SWT tak, tak jadikan orang yang beriman yang betul, yang selamat. Kenal Allah SWT bukan maknanya Allah, awak dah beriman, dah cukup syarat. Tak cukup. Ini dalil. Ini dalam tauhid, ini ayat dia. Jadi orang kata makna iman itu adalah kenal Allah SWT dengan hati kamu. Ini tahu, ilmu. Kita pun keluar lah kan, apa ni, bab yakin, bab iman, bila-bila-bila. Dengan iman cuma tak tahu saja. Kalau tahu saja dah cukup, dah jadikan awak beriman, bukan orang kafir. Jadi orang yang antara orang yang sepatutnya jadi orang beriman masuk syurga adalah Fir'aun. Sebab Musa kata Fir'aun tahu Tuhan ni semua adalah Allah SWT. Tapi apa jadi dengan Fir'aun? Fir'aun bukan orang yang beriman pun. Dia dah di neraka eh. Dia antara first yang masuk, masuk neraka. Jadi tahu Allah SWT, kenal Allah SWT tak cukup. Jadi kita bukan nak ajak orang kenal Allah SWT. Macam kita kenal apa ni, kenalkan apa, apa ni nama orang ni siapa, nama dia tu siapa, nama ni kursi ni buku ni. Kat, bukan macam itu iman. Jadi ajar budak-budak tau je, bukan kenalkan orang macam itu. Iman maksudnya adalah kenal dan juga apa? Dan beramal. Beramal maksud kat sini adalah terima, serahkan diri, taat kepada yang kau kenal Allah SWT. Lagi kau tak serah diri kepada Allah SWT, kau punya makrifat tu, kan kau punya makrifat kan, makrifat tu tak ada benda sebenarnya. Apa makrifat-makrifat? Okay. Itu kalau lagi satu manusia atau manusia lain, itu makhluk yang cukup kenal dengan Allah SWT, siapa dia? Iblis. Iblis telah baca dulu, main kenal dengan Allah SWT, boleh buat apa kekuasaan dia. Macam dah nampak syurga neraka pun dia dah nampak. Dia dah nampak macam anak Adam tu, dia punya musuh ketat diciptakan. Itu dia nampak cukup kenal dengan Allah SWT. Adakah dia beriman, makrifat dia power tu, nombor satu, Iblis. Itu bukan tauhid, itu bukan iman. Iman tu adalah mentauhidkan Allah SWT, sembah hanya Allah SWT, taat hanya pada Allah SWT. Sebab tu kata Nabi Musa sekarang, aku yakin ya Fir'aun, engkau ni termasuk orang-orang yang akan binasa. Dan hal itu pula telah dijelaskan dalam surah Al-A'raf, iaitu firmannya berkenaan dengan mujizat sebenarnya ni. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang sini dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran. Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, hasanah, ini adalah kerana usaha kami. Bila datang kemakmuran, dah tak ada hujan, buah-buahan dah apa, semuanya dah mewah. Dia kata, ini semua daripada kita, usaha kita, lana hari. Wa in tusibhum sayyi'ah, dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang berserta-Nya. Ya tayyaru bi Musa, mereka kata ni suainya siapa? Nabi Musa AS dengan dia punya ajaran dia. Ini biasa eh. Jadi ada kata Allah SWT, ketahuilah kesungguhnya kesialan mereka itu ia adalah ketetapan dari Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi siapa punya pasal dapatnya musibah tersebut daripada dosanya Fir'aun dan kaumnya tak nak sembah Allah SWT dan sebagainya. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ. Nah, ini sebenarnya yang nak disebutkan oleh Ibnu Katsir tentang mukjizat Nabi Musa. Mereka berkata, bagaimanapun engkau wahai Musa mendatangkan keterangan pada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, dengan mujizat itu, maka sekali-kali kami tidak akan beriman kepadamu. Jadi gini dia punya jawab. Apa pun mujizat kau bawa, kamu kami takkan terima. Tak pakai dia. Pada kita tak pakai. Tak valid. Kami tidak akan beriman padamu. Kau buat apa pun kita akan beriman padamu, wahai Musa. Jadi Allah SWT pun kata, fa'arsalna 'alaihim tufan. Maka kami kirimkan kepada mereka taufan. Belalang, jarat, kutu, kumal, katak, bakhadi' dan darah. Yang darah tu apa? Air semua jadi darah. Sungai semua jadi darah. Malamnya kita boleh minum apa semuanya, sekarang jadi darah. Darah bukan warna je darah. Betul-betul darah. Semua tahu darah yang baunya, dengan rasa, dengan apa semuanya. Tak tahu apa punya type, tak tahu pula. Tak tahu di plus ke, di plus tu kita tak payahlah. Oh ke apa? Yang penting dia dah darah betul. Kalau betul, Masya Allah boleh jadi blood bank. Banyak tu jangan kalau orang perlu donation. Dan akhirnya Allah SWT jadikan dia darah, maknanya dia tak boleh minum. Kalau dia cuma warna yang darah, masih boleh pakai. Masih boleh minum, ikan masih ada darah. Dah tak boleh apa-apa. Dan darah apa simbolik dia? Awak untuk darah, happy dengan ataupun awak takut. Azab, ni azab. Ingatkan balik kepada Allah SWT. Turun macam tu. Ayat yang mufassalat ni semua untuk apa? Sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri. Sombong. Ini semua dia tahu tu. Ni ayat ni. Ini semua dah tentu siapa yang boleh turunkan. Allah SWT. Tak ada benda. Okey. Wa kanu qauman mujrimin. Dan mereka adalah kaum yang berdosa. Jadi apa yang nak disebutkan berkata kat sini, apa dia mujizat-mujizat yang 9 tu? Apa tanda-tanda yang 9 tu? Dua tadi tu, apa dia? Tungkat dengan apa ni? Dengan tangan tu waktu dikisir. Tufan, jarat, yang ini belalang, kutu, lagi apa? Tatak, dan juga dam, darah. Tujuk. Dan apa? Kemarau dan kurangnya buah 9. Gitu. Jadi dua angkat dengan apa? Ha. Kemarau, satu tufan, belalang, kutu, katak, darah dengan yang semua jadi 9 lah. Okay, awak kira yang atas sekali. Ha. Bagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut pada pembahasan tersendiri tentang apa dia mungkin tanda-tanda 9 tu. Itulah 9 dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Kesembilannya merupakan kalimat-kalimat Allah yang merupakan mukjizat. Dan kami sebutkan hal tersebut di sini kerana masalah itu sempat membuat beberapa orang perawi ragu sehingga mereka menduga hal yang tidak semestinya. Bagaimana hal itu telah kami tetapkan di dalam kitab tafsir di akhir surah Al-Isra. Dan dulu kat sini ulama tak tafsir. Jadi dia buat, dia tidak tafsir. Dia tu bukan hanya tafsirkan Al-Quran. Dia tak tengok orang lain punya tafsir. Kita tengok, kita baca orang yang tafsir. Dan dia pasti ada orang tafsir betul, ada orang tafsir salah, ataupun waspuan ragu dan tersilap. Jadi kalau dia nampak ulama tafsir lain dah tersilap, dia sebutkan, nanti dia bahaskan. Dia tunjukkan orang bahawa jangan sampai apa terikut kesilapan ulama tafsir. Menunjukkan bahawa manusia macam mana pun mungkin ada silap. Jadi menunjukkan ilmu kata ni expert sampai dia boleh betulkan silap orang lain. Jadi ini masalah dia. Ini baru betul. Manusia semua macam mana pun teror dia, ahli dia tu pun mungkin ada silap. Dia kena terima lah. Kan orang tak nak bila dah ikut seorang tu, Tak boleh silap ni. Orang tu macam betul dia nak betulkan orang. Eh? Ya. Berikutnya kenabian Harun alaihissalam. Ini baru. Maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk pergi menemui Firaun. Jadi memanglah Nabi Musa alaihissalam sebenarnya nak pergi Mesir, tapi bukan nak jumpa Firaun. Pada apa nak jumpa Firaun? Firaun dulu nak bunuh dia. 10 tahun yang dulu Firaun nak bunuh dia. Dia keluar. Takkan dia nak balik nak jumpa Fir'aun. Berkabar Fir'aun ke apa lah. Dia nak balik dan jumpa rumah dia, adik-adik dia dan sebagainya. Tetapi kita nasib tak baik lah. Dia dapat apa? dia dapat tanggungjawab pula special, iaitu suruh jumpa juga Firaun. Dan jumpa dia minta maaf ke apa semuanya, suruh jumpa lah apa ni, nak cari gaduh dengan Firaun. Nak cakap Firaun salah, aku yang betul, kau ikut aku. Itu bukan cerita senang eh. Jadi apa yang berlaku? Allah SWT merintahkan Nabi Musa AS untuk pergi menemui Firaun. Maka qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya lid'an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. Nabi Musa berkata, ya Rabku, sesungguhnya aku telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka dulu, 10 tahun dulu, maka aku takut mereka akan membunuhku. Ni bila Nabi Musa AS cakap ni, bila diperintahkan Allah SWT kat gulung tur tadi apa, dia jumpa Fir'aun, dia kata apa, aku dah bunuh orang daripada golongan mereka, aku takut mereka akan bunuh. Ini lagi sekali takut Nabi Musa tak takut dengan Fir'aun. Jadi ini masalah takut apa tu kena clear. Sebab tu saya ulang-ulang lah, jadi jangan ada masalah. Sebab ada ulama dia ingatkan ni takut ni tak bagus ke apa kan. Lepas tu dia kata dia tuduh pula Nabi Musa AS ni lemah lah, weak lah, dia tak ada kurang sikit. Sebab apa dia? Dia takut. Kalau pun dakwah tak sepatutnya takut. Dia boleh kata macam itu lah. Yang tak tahu tu siapa tu? Nabi Musa AS tu, Nabi Kalimullah. Ada dalam kitab-kitab, kitab tafsir ni. Semua tahu kan kitab dia, kitab Firulalil Quran, kadangan Syed Kutub. Orang kenal dia, kalau baca buku dia, tengok bab Nabi Musa, alamak ni dahsyat. Orang ini boleh kutuk Nabi Musa alaih salam. Macam mana ni? Kita pasal apa masalah agama tu, condition agama dia sendiri tak betul. Dia nak konon nak terangkan, nak tafsirkan Quran. Tak boleh ni. Bukan masalah orang pandai bahasa. Memang dia pandai bahasa, Syed Kutub ni memang pandai bahasa adab lah, sastra Arab memang bagus. Tapi bukan itu cukup untuk awak apa tafsirkan Al-Quran. Tak boleh eh. Tafsir Al-Quran perlu macam-macam benda yang kena sebab kefahaman syariah tu tengah dia. Jadi dekat sini tauhid lah antara syariah yang paling penting. Kita tahu takut macam ini tak ada apa-apa. Bukannya tercela, dia takut kena bunuh. Jadi sebab untuk apa? Selamatkan diri atau buat preparation. Kalau kena bunuh, kalau nak elak kena bunuh, macam mana ni sekarang? Dan dia gaduh pada siapa? Gaduh pada Allah SWT. Bukan dia gaduh pada apa ni, orang-orang manusia ke apa. Gaduh pada Allah SWT yang diamankan dia daripada ketakutan. Dan ini menunjukkan kesempurnaan ubudiyah Nabi Musa AS. Takut cakap dengan Allah SWT, betul tak? Ini pun ajar kita, kita takut apa kita buat. Dengan kepada Allah SWT suruh tolong kita daripada ketakutan kita. Baik, kemudian Nabi Musa AS sebenarnya pun dah ada plan juga, saranan proposal. Kita dengar kan, Wa akhi Harun huwa afqah minni lisana. Dan saudara kandungku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku, maka putuslah dia bersama aku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sebab dia pun ni, kenapa? Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Jadi dua benda, satu takut kena bunuh, satu lagi apa? Nabi Musa AS takut Fir'aun tak nak dengar cakap dia. Pasal apa? Nabi Musa rasakan dia tak cukup fasih. Fasih ni maknanya kita boleh cakap dengan kata-kata yang apa ni, yang jelas, dengan semua makna jelas. Jelas tu dari sudut makna dan sudut lafaz ni, kita sebutkan makhrajnya ke apa ke, jelas. Ada orang dia sebut jelas, kalau ain dia bagus dia nyata apa, tapi orang tak faham sangat apa dia cakap. Pasal dia bunga-bunga lebih sangat, ataupun dia cakap tak baik. Buat apa eh, tu fasih tak bagus dia tu, orang tak faham buat apa. Baik, orang zaman dia cakap apa ni, bahasa dia cakap bahasa Shakespeare, fasih lah juga tu sebenarnya, tapi orang tak clear. Jadi kat sini Musa al-Salam boleh sampaikan maknanya, no problem. Dalam waktu dia fasih. Tapi mungkin ada sebutan, mungkin tak fasih. Jadi dia kata Nabi Harun al-Salam saudaranya itu lagi fasih lisannya, bahasa lidahnya. Maka dia minta, maka putuskanlah dia untuk bersama tu. Nampak dari Musa al-Salam minta apa? Assistant. Tak minta pertolongan untuk memikul tanggungjawab. Ada orang kata tak payah ni semua, apa ni, tak macho lah kata orang kan. Buat sendiri dia sudah, fight sendiri dia. Mana pula eh, kalau boleh apa ni, ada orang bantu sama-sama. Pergi dakwah sama, sama tak salah. Tapi yang bawa, yang kita bawa tu boleh beri manfaat kepada kita lah. Ni dia apa dia boleh buat, saudara kandung ni satu saudara. Saudara mesti dia punya hubungan kuat. Dia punya apa kata orang tu, kenal dia bagus. Kalau bukan saudara, dari negeri mana punya, kampung-kampung mana mungkin tak tahu pula eh. Boleh combination bagus ke tidak. Kedua, Nabi Allah SAW boleh apa ni? Boleh juga join sekali, boleh pidato sekali. Dan ketiga, Nabi Allah SAW pula boleh membenarkan apa yang aku cakap. Jadi ini semua kan satu aset dalam dakwah. Jadi bagus buat benda. Tapi kalau buat orang yang tak boleh buat apa-apa, tak tahu benda lah, buat tambah-tambah kan nama ni, orang saja penuh gambar saja, buat apa? Tak ada eh? Eh tak, bukan macam itu. Kita faham betul. Ya Allah, kerana syukur kata Allah SWT. Lepas tu kami akan membantumu dengan saudaramu ini, Nabi Harun ni, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, sultanah, maka mereka tidak dapat mencapaimu. Ini jawapan untuk apa? Untuk nak, dia takut dia kena bunuh tu. Jadi jangan takut, Fir'aun dan kaumnya tak akan dapat apa-apa kan kau. Sebab apa? Kamu akan ada kekuasaan yang besar, maka mereka tidak dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami. Kamu berdua dan orang yang mengikuti kamulah yang akan menang. Sebab antuma wa manit taba'akumal ghalibun. Siapa tak ikut kamu, dia tak akan menang. Janji daripada Allah SWT ni, Allah confidence di dakwah. Okay, Allah Ta'ala menceritakan tentang hamba dan rasulnya Musa AS mengenai jawapan yang dia berikan kepada Rabnya ketika dia diperintahkan untuk pergi menemui musuhnya. Ya, kerana kezaliman dari kewenangannya, dia dulu pergi dari Mesir, iaitu setelah dia membunuh seorang Sittin. Oleh kerana itu, qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Wa akhi Harun huwa asfahu minni lisanan fa arsilhu ma'i yad'i yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. Ya Rabku, sesungguhnya aku telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Jadi maksudnya, jadikanlah Harun sebagai pembantuku yang akan membantuku dalam menunaikan risalahmu kepada mereka. Dan dia seorang lebih fasih dan lebih pandai menyampaikan pesan dari diriku. Jadi tak mustahil Nabi dengan Nabi ada yang lebih sikit dia punya apa ni, sifat-sifat dia. Dan memang demikian lah sebenarnya. Allah SWT kita kan bukan semua Nabi ha? Sama Nabi pun ada level-level. Ada bagus kat sini, ada bagus kat situ. Walaupun semuanya pilihan Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala menjawab permohonan Musa AS seraya berfirman, qala sanashuddu 'abdaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultana. Kami akan membantumu dengan saudaramu dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar. Kemudian iaitu bukti-bukti yang nyata. Fala yasiluna ilaikuma, maka mereka tidak dapat mencapai kepadamu berdua. Maksudnya mereka tidak akan dapat menyakiti diri kalian berdua kerana kalian berpegang teguh dengan ayat-ayat kami. Dan ada yang mengatakan dengan berkat ayat-ayat kami. Antuma wa manittaba'akumul ghalibun, kamu berdua dan orang itu kami mengikuti kamulah yang menang. Baik, Jadi ini kisah macam mana Nabi Harun AS ada dalam dakwah Nabi Musa AS kepada Fir'aun. Rupanya Nabi Musa yang minta, yang mohon pada Allah SWT suruh apa ni ditemankan oleh Nabi Harun. Dalam surah Taha Allah Ta'ala berfirman, اذهبي إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Tawa, tawa ni apa saja yang dah melampaui batas dia panggilkan tawa, tahu. Jadi kalau air dah keluar daripada empangan, maknanya tawa nak air dah apa? Dah melampau. Bagaimana dalam Al-Quran tu tentang nyebab Nabi Nuh AS, apabila tawal ma'u hamalnakum fil jariyah, apabila air dah tawal dah melampau dah, tinggi dah, kami pun angkat kamu. Nabi Nuh AS dan pengikut-pengikutnya dalam apa ni, dalam jariyah, dalam kapal ni. Baik, jadi Fir'aun dah melampaui batas. Musa berkata, ya Rabbu, lapangkanlah untuk dada tu dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Ini doa Nabi Musa AS sebelum apa? Nak menghadap apa ni? Fir'aun. Rabbi syrahli sadri, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah aku urusan aku ini. Tak perlu ada berat nak buat ke, susah nak buat ke, semua jadi apa? Jadi mudah. Israh li sadri, itu makna dia. Dan mudahkanlah untuk tu urusan tu. Kemudian urusan tu jadi mudah. Jadi dua benda, satu hati nak buat mudah. Tak mesti benda tu mudah nak buat kan, benda tu agaknya susah. Tapi hati dah macam dah mudah yang nak buat, lapang nak buat, macam ringan dia nak buat. Tapi tak mesti benda tu ringan kan. Kadang-kadang bila nak buat tak boleh juga, susah, tak boleh solve. Jadi lepas tu Nabi Musa AS minta lagi satu, wayasir li amri, kemudian mudahkanlah untukku urusan gue. Benda tu pula menjadi mudah, senang aja. Kadang-kadang Fir'aun buat appointment, boleh mari datang, kadang-kadang dah semangat nak pergi sekali, tak boleh pula besok ha, eh? Dia tak free lah, apa datuk tu tak free ke, menteri tu tak free ke, apa semua kan, mungkin. Jadi perlu kepada kemudahan urusan daripada Allah SWT. Ya sirni amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, dan mudahkanlah untuk dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Yang tadi tafsirkan dan terangkan lebih lanjut oleh Ibnu Katsir bahawa tu ada yang mengatakan bahawa lidah Musa AS mengalami kegagapan. Nah, tu mereka tafsirkan apa maknanya, kenapa Nabi Musa minta apa ni, dilepaskan ikatan daripada lidah tu. Pasal dia gagap, dia cakap tak fasih lah, tak keluar. Jadi suruh dia lepaskanlah kekakuan dari lidah tu. Kenapa demikian gagap tu? Adakah dilahirkan gagap Nabi Musa AS ni? Jadi kata mereka, akibat bara api yang dia letak di, yang dia letakkan di lidahnya. Bila tu, ketika itu Fir'aun nak menguji kemampuan otaknya. Waktu dekat dia duduk kat istana Fir'aun, dia diuji oleh Fir'aun. Macam mana tu? Kerana dia, Musa menarik janggutnya Fir'aun ketika dia masih kecil. Fir'aun mana janggut? Maka Fir'aun berkeinginan untuk membunuhnya. Kenapa nak bunuh? Sakit, marah geram. Nak bunuh yang budak ni macam. Jadi sehingga Asia, isteri Fir'aun, mak angkatnya dari Musa, telah menjadi takut seraya berkata, dia itu masih anak-anak, dia tak tahu apa-apa lagi. Kalau dia dah tahu apa-apa, bolehlah kau hukum. Tak tahu apa, tak boleh hukum. Jadi menunjukkan bahawa Fir'aun pun tahu, kalau awak tak tahu apa, tak boleh hukum. Sebab kita tidak eh? Dia tak tahu apa-apa pun kita hukum kalau kita marah. Jadi maka Fir'aun mengujinya, tak tahu dia betul-betul masih budak, masih belum pandai lagi, belum main lagi ataupun dah. Jadi Fir'aun pun mengujinya dengan meletakkan kurma dan bara api di antara kedua tangannya. Jadi nak tengok apa yang Nabi Musa AS nak pilih, nak ambil kurma ke nak bara api? Kalau tak pandai dia akan ambil sembarang kan? Dia akan ambil api lebih daripada ambil kurma. Kenapa? benda tu apa kan, macam panah ada asap ke apa kan, tu macam lagi best kan, kalau budak-budak tak tahu. Ketika Musa hendak mengambil kurma, tapi Nabi Musa ambil apa? Kurma. Malaikat mengalihkan tangannya ke arah bara api. Kenapa sekarang ni? Kalau dia ambil kurma, ini dia tahu ni kurma lagi bagus daripada api. Dia cari yang bagus ke mana, sakitkan hati aku. Habis dia kena bunuh. Malaikat alih tangannya ke bara api, sehingga dia mengambil dan meletakkan bara api itu ke lidahnya. Nak makan? Kerana itulah dia menjadi cacat jika dia berbicara gagap. Kemudian Musa AS memohon kepada Allah agar dihilangkan sebahagian dari kekakuan tersebut. Min lisan ya, bukan semuanya, jadi sebahagian dari kekakuan tersebut, sebatas mereka dapat memahami ucapannya, ya qawlu qawli. Dan dia tidak meminta supaya kegagapan itu dihilangkan secara total. Yang penting dia, dia berfungsi secara apa ni? Secara manfaat. Awak cukup dah, apa ni boleh sampai, boleh faham cukup. Dan itu dikatakan oleh sebahagian ulama tafsir. Al-Hasan al-Basri pula mengatakan, sesungguhnya para rasul itu hanya meminta sesuai dengan kebutuhannya. Oleh kerana itu pada lidah Musa AS masih tersisa kekakuan. Oleh kerana itu dengan nada menghina dan mencaci Musa AS, Fir'aun, mudah-mudahan Allah melaknatinya, berkata, walayakalu yubin, surah Zukhruf, dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya. Jadi memang orang pun tahu Nabi Musa AS ada sikit problem nak nak berkata-katanya. Tapi bukan tak boleh cakap terus sampai orang tak faham, tapi hampir tak jelas, hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya. Yakni menyampaikan dengan fasih maksud perkataannya dan mengungkapkan apa yang tersimpan dalam hati nuraninya. Kemudian Musa AS berkata, waj'alli waziran min ahli hafuna akhi ushdur bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira. Qala qad utita su'laka ya Musa. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, iaitu saudaraku Harun. Teguhkanlah dengannya kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepadamu, sebanyak mengingatmu. Sesungguhnya engkau telah maha melihat keadaan kami. Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu, hai Musa. Di dalam surah lain datang benda yang sama, ada beberapa tambahan kat situ. Artinya kami telah memenuhi semua permohonanmu dan memberikan apa yang telah engkau minta. Dan demikian itu merupakan wujud dari pertemuannya dengan Rabbnya yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia, iaitu ketika dia meminta supaya Allah mewahyukan kepada saudaranya Harun, maka dia pun memenuhinya. Dan yang demikian itu merupakan suatu kehormatan yang sangat agung. Allah Ta'ala berfirman, wa kana 'indallahi wajiha, dan Musa adalah seorang yang punya kedudukan terhormat di sisi Allah. Wajiha mempunyai wajah, yang ini maksudnya mulia, terhormat. Dan dia juga berfirman, wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyya, dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebahagian rahmat kami, iaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah mendengar seorang berkata kepada beberapa orang yang sedang melakukan perjalanan haji, siapakah saudara yang paling percaya kepada saudaranya? Maka orang-orang itu pun terdiam. Lalu Aisyah berujar kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, dia adalah Musa bin Imran ketika memberikan syafaat kepada saudaranya Harun. Maka Allah pun mewahyukan kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا, dan kami telah menganugerahkan kepadanya bahagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Jadi kat situ kita dapati bagaimananya kasih dan percaya Nabi Musa AS kepada saudaranya. Dan sebagian faedah daripada ayat tadi, kita dapati bahawa Nabi Musa AS bila minta Allah SWT wahyukan juga kepada Harun sama-sama berdakwah, dia kata apa kat situ? Supaya kami banyak bertasbih kepadamu. Jadi bila kamu apa diberikan apa ni penolong tu Harun, maka moga-moga dengan itu kami banyak bertasbih kepadamu. Wa nazkuraka katsiran, kami banyak mengingatmu. Mengingatkan dalam dakwah tu kena banyak banyak zikir, banyak tasbih, banyak ingat Allah SWT. Dan juga bahawa kawan ni juga ada faedahnya, boleh apa? Boleh bawa kita makin dekat kepada Allah SWT. Ini dia sebab tu Nabi SAW dah kata lah tentang apa ni, jadi tu khair dan jadi susu. Yang ni kawan yang duduk-duduk yang baik dan kawan yang tak, yang tak baik. Dia ada kesan daripada pada orang duduk. Kesan dia macam virus lah eh, kalau dia virus. Dia duduk dengan orang baik, dia tak tahu macam mana entah dia boleh jadi baik. Duduk dengan orang jahat pun sama juga, tak macam mana entah dia boleh jadi, boleh jadi jahat. Dia tak pernah buat dosa tu, tak bawa manusia, tahu-tahu buat, biasa kan. Jadi dia macam virus lah eh? Dia macam pindah daripada orang kepada orang yang lain. Jadi sebab itu kita kena pilih kawan yang baik. Jadi sini Nabi Musa AS meminta Nabi Harun jadi Nabi dulu, kemudian boleh bantu dia Allah. Jadi kita sampai kepada peserta yang berikutnya, tentang topik berikutnya itu dakwah Nabi Musa dan Harun AS kepada Fir'aun. Dah sampai kepada bab yang sampai ni makin lagi makin tinggi lagi climax dia, itu nak jumpa siapa? Fir'aun tu. InsyaAllah kita berhenti di sini dulu. Kita mau membalaskan ke lapangan untuk kita teruskan membaca kitab dulu. Apa soalan? Iblis berkata-kata dengan Allah SWT tu, dia nampak nyata. Dia nampak Allah ke tidak? Iblis yang lagu dengan Allah. Dengan nyata dia nampak apa semua perkataan Allah. Dengan nyata, kenal tak mestinya nampak? Kenal tak mesti nampak? Kita kenal bahawa apa tu ada tempat namanya kat mana, dekat Rusia yang kat mana dan sebagainya. Kita kenal, kita tahu lah. Kita tak nampak pun. Ada orang macam gini, macam gitu. Dan sebagainya, zaman dulu ada orang macam ni, namanya Jenggiskan misalnya kan. Kita tahu, kenapa tak nak nampak. Jadi kenal, tahu ni tak semestinya apa? Tak semestinya dengan nampak. Jadi Iblis kenal Allah SWT, marifat dia. Sebab dia berkata-kata dengan Allah SWT, bukan tu, dia dah tahu dah semuanya. Kat situ waktu tu tak ada orang yang kafir waktu tu. Semua sembah Allah SWT, malaikat semua pun ada sujud je dengan Allah, ada rukuk je, ada diri je, ada apa, zikir je, tasbih je. Siang malam layak turun, tak pernah apa? tak pernah malas. Dan dia juga sama-sama sebab Allah SWT, kalau dia tahu tu yang kita kan nangis tu semuanya, belum ada bumi tu semuanya pun, Allah SWT lah ketikanya. Jadi dia kenal maksudnya itu. Adakah dia nampak Allah SWT lah, tu memang tak lah. Memang tidak. Dia macam kita kenal Allah SWT, kita pun tak nampak. Nabi-Nabi pun kenal Allah SWT, tapi kita tak boleh nampak Allah SWT. Macam ini sebenarnya kita lagi usah akalan ni. Kisah yang kira dah terlampau jelas sangat dengan menerangkan apa akidah sebenarnya berkenaan dengan sifat-sifat Allah SWT. Kita Allah SWT berkata-kata, kita tahu kita pun berkata-kata, banyak benda lain berkata-kata tu lah. Kata Allah SWT juga berkata-kata, tapi kata Allah SWT kita boleh beriman. Kita yakin dia tak sama kan macam kita berkata-kata. Itu kita boleh terima. Kenapa tak boleh terima sifat-sifat Allah SWT yang lain, yang Allah SWT sendiri sebutkan dia macam itu? Siapa lagi tahu tentang Allah SWT? Dia sendiri ke kita ni? Mana kita tahu? Allah SWT boleh cakap dia macam ini, dia macam ini, macam ini, dia macam itulah. Jadi kalau mereka boleh kata Allah SWT tu tak kalam kan, wujud, idam, bapa, apa semua kalam kan, kenapa tak boleh ibatkan sifat-sifat lain? dia kena clear. Tadi kita baca semuanya, suara apa semua yang kata kita panggil riba lagi. Tak ada pula kata tu kata malaikat yang cakap ke apa, tak ada kan. Malaikat-malaikat lah cakap. Malaikat boleh cakap aku dah Tuhan segala lah. Malaikat boleh cakap macam itu. Malaikat kiri Tuhan lagi yang boleh cakap aku Tuhan. Malaikat tak boleh cakap. Bukan api yang cakap pun, api tak boleh cakap. Suara semua keluar daripada apa? Daripada kawasan api. Itu je. Dan Nabi Musa sekarang dengar ke tak dengar? Dengar, kena panggil lagi. Semua tak balik. Menunjukkan apa suara lah. Suara betul-betul suara. Cuma tak tahu macam mana tu je. Tapi dia mungkin suara. Dan dia kita ada turun. Kalau tak ada macam mana boleh ada tu semuanya. Ada letter dan sebagainya. Mungkin ada. Dia bukan macam bas ke rezeki tu. Bukan. Ataupun macam cakap ni semut gitu. Tak. Ini suara yang boleh dia dengar. Sebab tu bila dia faham maka itu dia cakap dah. Allah itu dan kita semua nak apa ni, Allah SWT berkata dengan kita dan kita nak berkata dengan Allah SWT pada hari kiamat kan lah. Siapa yang tak nak kalau dia sayang pada seorang tu kan, kita nak cakap pada orang tu, tengok orang tu, cakap orang tu. Asyik tengok gambar ya, tengok gambar bila nak cakap, asyik chatting je, bila nak cakap betul-betul nak dengar suara dia macam mana, lama nak jumpa lagi betul lah, macam itu lah. Kalau orang yang kami nak jumpa Allah SWT, Allah pun nak jumpa dengan dia. Kalau dia nak cakap dengan Allah, Allah pun nak cakap dengan dia dan sebagainya. Jadi batallah apa ni akidah orang yang mengatakan itu dan begini terhadap kepada Allah SWT. Ini jadinya yang kami paling kuat. InsyaAllah kita sambung pada yang orang bintarahan buka jemaah ni, dia baca doa. Habis kau ni tak terima internet ni, kau minta yang kompon ni. Apa kompon ni? Apa kompon ni kita mempadimah baca doa. Itu dulu lah minta cakap doa apa. Apa kompon ni kita sebelum nak cakap-cakap kita baca doa. Apa kompon ni? Boleh? Kenapa boleh? Nabi buka dengan Nabi tak salah buka dengan doa. Doa apa? Buka hajah itu sebagiannya doa. Sebagiannya doa seperti? Alhamdulillah yang suruh. Saya diilah kalau mungkin lelah siapa yang diberikan apa tu petunjuk kepada Allah, beri petunjuk pada dia banyak apa? Nak cakap apa? Kami minta petunjuk dengan Allah SWT. Pertama dari sejak Allah SWT kemudian betul-betul dia doa pada dia itu. Kami tolong pada Allah SWT daripada apa kejahatan diri kami. Semua doa. Kejahatan ini doa dalam kata-kata itu tak salah pun. Bila kalau dia kena-kena dengan apa yang kita nak cakap tu. Iaitu minta ketetapan hati dan sebagainya. Doa all the time boleh sebenarnya. Sebenarnya doa ni anytime boleh. Dan memang pun tak ada masalah dalam bab ini. Kemudian lepas tu dah dapat jawapan ni. Apa hukum doa dengan doa ini? Tentu sekali doa ni memang patut sekali kita ni. Tak ada salah. Kita baca. Baik tu. Bukannya apa ni ada fadilat tertentu spesifik dan sebagainya. Yang ada semua apa ni, dia ada doa itu. Yang doa maksudnya doa. Apa yang diisikan dengan doa tu, itulah fadilat. Itulah apa ni kelebihan ni. Ada orang minta lain, minta itu, minta ini, minta semoga Allah SWT berikan kita dengan beriman, semoga berikan kita ilmu, manfaat. Itu boleh, apa salahnya doa. Anytime, waktu awal, waktu tengah, waktu habis, semua boleh. Ibadah lah. Pun dalam mungkin kita sujud boleh tak baca doa? Boleh. Tak ada masalah doa yang baik semuanya boleh kita baca dalam waktu pun. Cuma lah doa tu biasanya untuk doa tu doa yang estik lah, ataupun doa yang ada kena-kena lah. Kalau doa apa ni, awak dah apa ni, dah ada anak banyak apa semuanya lah, dah kecil-kecil. Wahai Allah SWT, aku dah tua apa semuanya, rambut aku dah uban, tapi aku tak ada anak, isteri aku gini. Doa apa pula ni? Lain pula jadinya. Kasihlah aku anak. Tu anak bila kan dia pula dia minta. Tak ada kena-kena lah macam tu. Faham kan? Jadi nak doa betul kan cik? Ha, yang ada kena dengan kita kan orang bodoh lah berdoa. Jadi sama juga. Jadi ni yang doa dikenakan untuk semua orang ni, lapangkan diri dan sebagainya. Wahnu keperlatan milisan ni bukan pasal kita gagap, tapi pasal apa? Selancar yang tercakap. Setiap umum, lapas di umum. InsyaAllah kita nak umum. Subhanakallah wa bihamdika, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.